kotamu. Lama nian tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng. Kini telah berdua, dirimu pun telah berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Selalu